Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jumpa lagi ya, Wak, di kajian kita, di kajian kitab Tauhid dengan syarah Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, setelah kita libur sekian bulan karena pandemi, walau sebenarnya pandeminya pun belum berakhir ya, namun karena pemerintah kita telah, terutama di Jawa Barat, telah menghapus PSBB ya, dan juga urgensi mengaji pun juga faktor yang kuat untuk kita tetap mengadakan kajian ini, walaupun dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah ya, untuk memakai masker dan yang lainnya, duduk jaga jarak. Ya, alhamdulillah atas segala kemudahan ini kita masih bisa untuk melanjutkan kajian kita lagi. Dan juga ini sekaligus sebagai informasi bahwasanya kajian kita ini berubah waktunya, sedari hari Kamis malam Jumat ba'da Isya menjadi Rabu malam Kamis ba'da Isya. Dan perbedaan waktu ini bersifat permanen, bukan pertemuan ini aja. Artinya kedepannya insya Allah di hari yang sama, di hari Rabu atau malam Kamis. Ya, barakallahu fikum. Dan kita pada pertemuan terakhir atau pertemuan sebelumnya mengkaji bab tafsir tauhid dan kalimat syahadat la ilaha illallah, kita sudah bacakan matan semua. Tinggal kita membaca syarahnya. Bukan begitu ya? Nah, taib nahdat sinal qari. Ya, fadal dibaca sini, Repi. Tadi pagi Repi belum baca kan, hanya menerjemahkan. يظهر حسنته حسنه ضده الجد وبضدها تتميز الأشياء تتميز الأشياء. وذكر هذا الباب لتعرف حقيقة التوحيد، وحقيقته هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها وبجميع أنواع العبادة، فتؤمن بذلك بالقلب وتعمل بالجوارح. وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من باب عطف الدال الشهادة على المدلول وهو التوحيد. فالتوحيد هو شهادة بالله وحده. نعم. طيب بارك الله فيكم. Ya, Syekh bin Baz di sini menjelaskan dalil pertama yang beliau bawakan. Kalau kita kembali lagi ke matan, beliau membawakan ayat ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabahu inna 'adzaaba rabbika kaana mahdzuura. Dan orang-orang yang mereka seru itu, yang orang-orang kafir berdoa kepada mereka, berdoa, beribadah kepada Nabi Isa, ya, kepada orang-orang soleh, kepada para wali, mereka sendiri yang disembah, yang diseru, apakah Nabi Isa, wali orang soleh. Ia bataguna ila rabbihimul wasilah, mencari jalan kepada Rabb mereka, kepada Allah, mencari wasilah. Ayuhum aqrab wa yarjuna rahmatah, siapa diantara mereka yang lebih dekat kepada Allah, dan mereka sendiri pun mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzaba, serta mereka takut, khawatir akan siksa Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya adab siksa Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ya. Maka wajhul istidlal atau sisi pendalilan dari ayat ini ya, adalah mereka yang disembah Nabi Isa, para wali, orang saleh, ya, merupakan hamba-hamba Allah. Ya. Dan sifat-sifat hamba tersebut adalah mereka saling berlomba untuk mencari wasilah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka hanya berharap, takut kepada Allah. Maka ini menunjukkan bahwa mereka adalah hamba, bukan Rabb, yang beribadah, mereka bertauhid pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak layak diibadahi karena tidak memiliki sisi uluhiyah sedikit pun. Ya, yaitu sisi sebagai zat yang diibadahi sedikit pun. Tabarakallahu fikum. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, bayyana al-muallif huna. Maka al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menjelaskan tafsir tauhid dan tafsir syahadah la ilaha illallah yang selaras dengan lafadznya, ya, dan yang merupakan dan hal-hal yang merupakan kebalikannya atau yang kontrak dengannya. La ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada ilah maknanya ma'luh, masdar, yang maknanya si maf'ul. Tidak ada sesuatu yang diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Karena sesuatu itu dapat diketahui dengan lawannya, ya, sebagaimana dikatakan, ya, bahwasanya ketika ada yang kontra, ada yang lawan, yudhiru husna. Maka hal ini akan menjelaskan, menampakkan kebaikannya dengan lawannya tadi. Ya, wabididdiha tatamayyazu ala syia. Maka dengan lawannya, dengan yang kontra dengannya, akan semakin jelaslah. Ya, sesuatu tersebut. Ya. Kemudian Syekh bin Baz menyatakan wadzakara hadzal bab, dan Syekh Muhammad menjelaskan bab ini, menyebutkan bab ini li ta'rifa haqiqata tauhid, agar Anda mengetahui hakikat tauhid. Karena banyak manusia kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah sekalipun, bahkan yang kalangan terpelajarnya, bahkan dai-nya sekalipun, mereka enggak paham hakikat tauhid. Mereka tidak mengerti tauhid, hakikat tauhid. Ya. Mereka tahunya tauhid itu hanya dari sisi rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, mereka meyakini Allah yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menguasai seluruh alam. Mereka sangka ini hakikat tauhid. Kalau ini hakikat tauhid, berarti Abu Jahal, Abu Lahab dan seluruh musyrikin Quraisy bertauhid dengan tauhid yang hakiki, karena mereka ditetapkan oleh Allah di banyak ayat. Dan ini jadi kaidah yang pertama di Qaidul Arba, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya musyrikin Quraisy menetapkan hal tersebut, mengimaninya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, wala in sa'altahum man yarzuqukum minas samai wal ardh, sayaqulunallah. Banyak ayat kayak begini di Al-Quran. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Nabi, kepada musyrikin, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang memberi rezeki kepada mereka di langit dan di bumi, dan seterusnya, maka mereka akan menjawab Allah. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan hakikat hal ini, bahwasannya hakikat tauhid tidak demikian, makna syahadat bukan demikian. Ya. Ada sisi uluhiyah yang merupakan inti makna dari kalimat tauhid dan kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa haqiqatuhu, hakikatnya adalah huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya hanya Allah yang diberikan peribadatan. Ifradullahi bil ibadah. Ya. Baik. Hanya Allah yang diesakan. Artinya tidak ada yang kedua, ketiga, tunggal, hanya Allah saja. Mengifrad. Wa takhsisuhu biha. Bagaimana dan menjelaskan pengkhususan ibadah tersebut hanya untuk Allah, bijami'an wa'il ibadah, dengan seluruh jenis ibadah. Tidak hanya ibadah ini, ya Buddha, yang itu boleh diberikan pada Allah. Tidak, semua jenis ibadah. Semua jenis ibadah. Ya. Ibadah yang nampak maupun yang tidak nampak. Ibadah yang dilakukan oleh amalan hati atau yang nampak oleh anggota badan. Apa itu ibadah? Ismun jami likulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab beliau Risalah Al-Ubudiyah. Ini dikutip juga oleh banyak ulama. Ibadah adalah segala yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Minal aqwal, apakah itu amalan perbuatan, ucapan yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka ibadah tidak terbatas di rukun Islam. Salat, zakat, puasa, haji. Ibadah itu segala yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Doa adalah ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa wal ibadah. Menyembelih adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah rabbul alamin. Ya, maka ini semua ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin milenial mengikuti jejak musyrikin klasik. Siapa itu musyrikin klasik? Musyrikin kuno. Yang mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Bahkan musyrikin milenial lebih dahsyat kesyirikannya. Di mana musyrikin klasik, musyrikin kuno dari kalangan Quraisy, mereka beribadah kepada Allah, kepada selain Allah di waktu lapang. Adapun di waktu genting, mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah. Da Allah mukhlisina lahuddin. Adapun musyrikin milenial, mereka syirik kepada Allah di kala lapang, di kala genting. Di kala lapang mereka syirik, panen, gagal panen mereka syirik. Di kala aman mereka syirik, di kala pandemi mereka pun syirik. Ya dan billah. Hah? Sahibar kalau fik. Nah, lanjut lagi. Mana lagi tadi? Fatu'minu bidzalika bil qalbi wa ta'malu bil jawarihi. Kalau begitu Anda mengimaninya itu dengan kalbu Anda, kita yakini. Karena kaum munafikun, walaupun mereka beramal secara zahir, mereka tidak meyakini di kalbu. Allah lah yang berhak diibadahi semata. Wa ta'malu bil jawarih, dan mengamalkan dengan amal anggota badan. Karena murji'ah, mereka hanya mengucapkannya di kalbu, meyakininya, tapi tidak mau beramal, melanggar konsekuensinya. Allah musta'an. Wa qawluhu wa syahadatu an la ilaha illallah, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, syahadat la ilallah, hadha min babi atbiddal asyahadah alal madlul. Ya. Ini kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis babu tafsiri tauhid. Wa syahadati, nah ini ma'tuf nya syahadah. Ma'tuf alaihnya at-tauhid. Ya. Maka ini bab ataf ad-dal. Ataf yang menunjukkan yaitu kalimat syahadat alal madlul, kepada ma'tufnya itu madlul yang ditunjuki, yaitu kalimat at-tauhid, bab tafsir tauhid wa syahadati alaihi. Ya, seolah-olah apa itu tauhid? Yaitu syahadat la ilaha illallah. Ya, wa huwa tauhid. Fa tauhidu huwa syahadatun billahi wahdah. Maka tauhid adalah mempersaksikan, ya, bersyahadat, mempersaksikan Allah semata sebagai zat yang diibadahi. Nah. Wa qawluhu ulaika yad'una ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ya, ayyuhum aqrab, dan seterusnya. Ya, ini ayat yang dibawakan oleh Syekh. Nah, silakan cepat dulu dibaca. Ya. Oh, ini ada Pak Anwar. Apa tol Pak Anwar? No, Mas Anwar, ini Pak Anwar. Pak Anwar, cepat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala, ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa qawlu wa qabalahu qawluhu qul idkhul ladina za'amtum min dunihi fala yaqifuna kashfad durri ankum wala tahwila fadu'a'u min man la yamliku kashfad durri au jalban naf'i min dunillahi hadha huwa asyirku wa ridduhu huwa at-tawhidu wa qawluhu qul id'u ay qul ya Muhammad li ha'ula'i udu'u alladhi za'antum tawbihun lahum wa taqri'un ay udu'u alihatakum alladhina tad'una min dunillahi فلا يملكون كشف الضر أي الضر كله ولا تحويلا ولا تحويله من مكان إلى آخر إلى آخر من الرأس إلى الرجل مثلا بل هذا لله وحده هو الكشف للضر والجلب للنفع وقوله أولئك الذين يدعون أراد بهم من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين لذلك قال يبدأون إلى ربهم الوسيلة أي هؤلاء المدعوون صالحون في أنفسهم ومع ذلك لا يملكون كشف الضر ولا تحويله فغيرهم من الأصنام من باب أولى والوسيلة التقرب إلى الله بالطاعة أقرب لكم أي يجتهدون إلى الله بتوسلهم وعبادتهم له بأنواع الطاعات ويرجون رحمته ويخافون عذابه لأنهم عبيده ويرجون ويخافون فكيف يستغاث بهم. Kemudian di ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh di sini, ya, firman Allah, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab. Ya, maka orang-orang yang mereka sembah, yang mereka seru, ya, itu ternyata mereka sendiri yang disembah sendiri. Mereka menyembah Nabi Isa, mereka menyembah para wali dan orang soleh. Ya, yang disembah sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Ya, paling dekat kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah, takut akan siksa Allah dan seterusnya. Wa qablahu, sebelumnya firman Allah, qulidul ladzina za'amtum min dunihi fala yamliku kashfa durri ankum wala tahwila. Katakanlah, serulah Tuhan yang kalian sangka itu sebagai Tuhan kalian, ya, maka mereka tidak memiliki, mereka tidak mampu untuk menolak mudarat dari kalian. Ya, wala tahwilan, mereka pun tidak mampu memindahkan mudarat yang sudah ditakdirkan oleh Allah mengenai kalian. Mereka pun, Tuhan-Tuhan kalian, tidak mampu memindahkannya ke yang lainnya, ke selain kalian. Ya. Ayo, kata Syekh, fadu'au man la yamliku kashfad dur au jalban naf'i min dunillah, hadha huwa syirku. Maka berdoa kepada sesuatu yang tidak memiliki kuasa untuk mencegah, menghilangkan, menolak mudarat atau yang dapat mendatangkan manfaat, yang mereka itu adalah selain Allah, inilah kesyirikan. Dan lawannya, kebalikannya, berarti itu sudah tauhid, yaitu berdoa hanya kepada Allah zat yang mampu menolak kemudaratan, hanya Allah yang zat yang mampu memberikan manfaat. Ini tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini jelas ini ya. Wa qauluhu ta'ala qul ud'u, dan firman Allah, serulah mereka, qul ya Muhammadu li haula'i, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ud'u alladziina za'amtum. Ya. Serulah kepada tuhan-tuhan palsu yang kalian klaim itu sebagai tuhan-tuhan. Ya. Ini taubihun, sebagai celaan lahum, bagi mereka. Wa taqri'un, sebagai cacian untuk mereka. Ayyudu alihatakum, serulah kepada tuhan kalian tadi. Alladzina tad'una min dunillah, yang kalian sembah selain Allah itu. Fala yamlikuna kashfadur. Ya, maka mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menolak bahaya. Ai adur al-kullu, yaitu bahaya semuanya. Wala tahwila, mereka pun tidak sanggup memindahkannya. Wala tahwilahu min makanin ila akhara, mereka tidak sanggup memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Minar ra'si ila rijli, masalah dari kepala sampai kaki dipindahin. Bal hadza lillahi wahdahu minal kashif ad-dur, bahkan ini hanya Allah semata zat yang mampu menolak mudarat, wal jarib linnafidat, yang mendatangkan manfaat. Oh, ada itu di Bekasi Ustadz Haji Pulan, pengobatan alternatif dengan membayar mahar sekian yang ditentukan, mahal tentunya, itu bisa memindahkan tumor dari kepala tubuh seseorang, dipindahin ke kambing, ke domba, ke kelinci, ke ayam, ke kebo, ke sapi. Tahu ya, jangan sampai pura-pura nggak tahu. Maruf di Bekasi sini. Ya. Pak Anwar, tahu Pak Anwar ya? Tahu. Oh. Ya. Itu togut itu orang. Pakai baju ustaz. Pakai jubah lagi, kurang aja. Pakai peci putih. Dipanggil ustaz, Ustaz Haji pula. Ya. Kok bisa dia pindahin? Di Al-Quran katanya gak bisa. Terkadang itu, ketika penyakit itu pindah pun dengan izin Allah, bukan atas kuasa dia atau setan-setan sekutunya, atas kuasa Allah. Kenapa demikian? Nah, ini istidraj. Hati-hati sebagai ujian. Ya, tuh bisa dia, oh iya ya. Teruji, terbukti, real, fakta, nyata, saya lihat sendiri. Ya, tumor keluarga saya yang ganas pindah ke kambing. Tenaga medis yang paling canggih di Eropa, di Amerika aja gak bisa. Loh, ini bisa. Oh iya, karena udah dunia kelenik. Dunia kelenik. Maka si Ustadz Gadungan itu adalah dukun. Dukun ya. Ditogut. Ya. Dukun itu orang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini hati-hati. Ditahdir. Ya. Kok kita masih malu ya mentahdir dukun? Sebut namanya Haji Haryono. Kok masih malu? Ya. Mentahdir dukun. Sebut namanya. Allah musta'an. Kenapa kita mesti malu? Ya, itu hati-hati dari togut itu. Ya, dari togut itu. Ya, togut itu nyamar jadi ustadz di TV juga ada. Ya. Yang ibu-ibu pakai jilbab gede juga ada. Ini banyak sekali togut-togut berkeliaran. Ya, dari tauhidnya masih mencela-mencela, gak jelas apa yang didakwahin. Sibuk tiap hari bicara hizbi-hizbi, tauhid hizbi-hizbi aja yang dibahas. Tauhid yang dibahas. Ya. Fokus dakwahnya hizbi, berantem terus. Ya, makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, karena enggak beres, enggak becus dakwahin tauhid, akhirnya Allah timpakan permusuhan. Karena enggak becus, enggak fokus dakwahin tauhid. Ya, barakallahu fikum. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Wa qauluh ulaika alladziina yad'uuna. Ya. Dan mereka itulah orang-orang sembahan yang kalian sembah. Ya. Ai arada bihim min man yad'u al-malaikata wal anbiya. Yaitu mereka memaksudkan dengan yang disembah tadi, yaitu mereka menyembah malaikat, para nabi, orang saleh. Ya, jadi di sini kita sudah tahu ya kekeliruan sebagian orang yang menyangka ya bahwa kesyirikan kaum jahiliyah musyrikin Quraisy dahulu hanya berkaitan terhadap penyembahan kepada berhala, patung saja. Ini keliru. Ya, karena Allah tegaskan di sini. Ya. Allah tegaskan. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah. Orang-orang yang kalian seru itu, yang mereka seru itu. Ya, para wali, para nabi, orang saleh, malaikat. Ternyata mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Kalau dia patung, batu, kayu, semata benda mati, enggak bakal Allah firmankan kayak begitu. Naam, ya, batu kayu itu bertasbih, tetapi tidak akan Allah sebutkan mereka berlomba-lomba mencari jalan kepada Allah, bertaharrub kepada Allah, takut kepada Allah, berharap rahmat Allah. Enggak ada. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya sembahan musyrikin Quraisy itu tidak terbatas pada batu, kayu, pohon yang jamadat, benda mati. Namun juga orang soleh, wali, malaikat, nabi sekalipun sembahan mereka. Ya, barakallahu fikum. Sembahan mereka. Ya, maka keliru kalau dikatakan oh musyrikin Quraisy itu menyembah patung aja. Keliru. Ya, tidak demikian. Berarti dia tidak paham tauhid yang kayak begini. Kalau dia mengomentari demikian. Ya, barakallahu fikum. Jelas bahwasanya ya, orang-orang kafir menyembah Nabi Isa. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas takhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika manusia berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Mereka menyembah malaikat. Wa yawma yahsyuruna yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaika aha ulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin. Ya, ketika Allah mengumpulkan mereka semua di hari kiamat, Allah berfirman pada malaikat, apakah mereka musyrikin itu dahulu menyembah kalian wahai malaikat? Mereka mengatakan, tidak, maha suci engkau ya Allah, engkau adalah perlindung kami. Ya, bukan mereka, bahkan mereka menyembah jin. Ya. Nah, mereka hakikatnya nyembah jin, namun mereka menunjukkan nyembah malaikat. Nyembah orang soleh dan seterusnya, banyak sekali keterangan hal ini. Ya, kemudian kata Syekh di sini, mana lagi tadi? Ya bertaghuna ila rabbihim alwasilah. Ya, yang disembah ternyata mengharapkan wasilah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Aiha ulai almad'una. Ya, almad'un, almad'un, bahwa yang disembah ini semua salihun fi anfusihim. Mereka adalah orang-orang saleh, wa madzalika la yamlikuna kashfad durr wa la tahwila. Namun walau demikian, yang disembah ini ternyata tidak memiliki kekuasaan untuk menolak mudarat maupun memindahkannya. Fa ghairuhum minal asnam, maka selain mereka dari berhala-berhala, patung-patung yang bukan nabi, bukan wali, bukan orang soleh, bukan malaikat, tentu lebih-lebih lagi enggak sanggup menolak mudarat memberikan manfaat. Ya. Nah, Allah tegaskan di sini bahwasanya yang mereka sembah, ya, orang soleh, malaikat, para nabi, para wali, ternyata mereka berwasilah, bertaqarrub kepada Allah, mencari wasilah. Hai, at-taqarrub ila Allah bita'ah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Ayyuhum aqrabu lakum, aqrabu lakum, siapa di antara mereka kalian yang paling dekat kepada Allah? Yajtahiduna ilallah, mereka bersungguh-sungguh kepada Allah. Bitawassulihim, dengan tawasul mereka. Wa ibadatihim, dan ibadah mereka. Lahu, kepada Allah. Bi anwa'i ta'at, dengan berbagai jenis ketaatan. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah, dan yang disembah ternyata mereka berharap rahmat Allah, takut akan siksa Allah. Li'annahum abiduh, kata Syekh, karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Yarjunahum yarjuna wa yakhafuna fa kaifa yastaghasu bihim. Ya, yang disembah ini hamba-hamba Allah, mereka berharap takut kepada Allah. Nah, gimana ceritanya kok bisa mereka diistighosahi, dimintai pertolongan di kala sempit? Nah, ini mustahil. Ya. Kemudian Syekh membawakan ayat berikutnya di kitab Tauhid, wa idz qala Ibrahimu li abih wa qaumi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Nah, ini keterkaitannya dengan ya tafsir kalimat tauhid dan tafsir kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berujar li abih kepada bapaknya, wa qaumi dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri kepada kalian, ya, kepada apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi, kecuali kepada Allah, zat yang telah menciptakanku, dialah yang akan menunjukkan jalan kepadaku. Ah, fadal, dibaca sini berikutnya. Ya, coba sini yang membaca Mas Bowo, fadal. Ya, kata Syekh bin Baz, ya, firman Allah Ta'ala ini, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, aku berlepas diri dari kalian, dari apa yang kalian sembah, kecuali kepada Rabbku yang telah menciptakanku. Kata Syekh bin Baz, ini adalah tafsir tauhid yang maknanya firman Allah innani bari, ya, ini adalah makna tafsir tauhid dengan secara maknanya. Ya, di ayat pertama, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'u. Innani bara'u mimma ta'budun. Ini berarti nafyun. Menafikan rukun yang pertama. Meniadakan sembahan selain Allah illa alladzi fatarani. Ini isbat, menetapkan sembahan hanya Allah. Ya, firman Allah innani bara'u mimma ta'budun. Ya, kaqaulina la ilaha, maka firman Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini seperti ucapan kita, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Illa alladzi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakanku. Ini seperti ucapan kita, illallahu, kecuali Allah. Ini isbat. Ya, maka makna al-fitr, illa alladzi fatarani, maknanya ialah illa alladzi khalaqani, kecuali zat yang telah menciptakan. Fabayyana anna ma'na tauhid, maka Allah menjelaskan makna tauhid di sini, ya. Min ibadati ghairillah. Ya, makna tauhid, ya, yaitu berupa peribadatan kepada selain Allah, mengingkarinya, meyakini kebatilannya dan membantahnya. Ya, dan mentauhidkan ya, Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah bi jami'an wa ilmi. dengan mengesakan Allah pada seluruh jenis-jenis ibadah. Wa tafsir tauhid wa syahadati la ilaha illallah, dan tafsir tauhid dan kalimat syahadat la ilallah, wa syarhu hadhihi at-tarjamah wa ma ba'daha min al-abwab. Dan ya, penjelasan dari poin bab ini dan yang setelahnya ini min al-abwab, nah ini nanti terbagi menjadi beberapa bab insyaallah. Kemudian ya, dalil ketiga saya membawakan ayat surat Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai arbaban min dunillah. Ya, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Nah, atau dibaca di sini. Ya. Siapa? Zani Nugraha. Takhudu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillahi bayyana anna hadha shirkun billahi wa anna at-tauhid huwa an la yu'badu illallahu la rahib illallahu la rahibun wa la habrun wa la nabiyyun wa la salihun khilafan lima fa'alahu al-yahudu min attikhadil ahbari wan nasara min ittikhadhi ar-rahmani arbaban bihaitsu yuhilluna ma ahallu wa yuharrimuna ma harramu biduni dalilin wa in khalafa syar'a Allahi wa ma jaa'a bihi ar-rusulu nasaru bihadha 'abidina lahum li'annahum ata'uuhum fi ma khalafa syar'a wa qaddamuhu 'alaihi kama fi hadisi Adi bin Hatim fatil ka ibadatuhum wa yasiru bidhalika musyrikan wa maqala ba'da dhalika subhanahu amma yusyrikun. Fa'idatun jenis bagi li ashabil kuburi faqadittahadahum al-kuburiyuna alihatan min dunillahi wal wajibu ayyubayna lahumul haqqa لأن عملهم كفر من أعظم الكفر ولكن لا يقتلون بل يبين لهم الحق بل لا يقتلون ويبين لهم الحق لإقامة الحجة عليهم فإن أصروا قتلوا وإن يسر الله إن يسر الله من يقيم بذلك عليه. نعم. أي بارك الله فيك. يا الله تعالى بمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Mereka menjadikan orang-orang alim dan pendeta mereka sebagai tuhan tandingan selain Allah. Ahbar jamak dari habrun, orang alim, ahli ilmu agama. Ruhban jamak dari rahib, artinya ahli ibadah. Ya, nah mereka ahli kitab Yahudi Nasrani menjadikan orang-orang alim dan ahli ibadah mereka sebagai arbab Tuhan selain Allah. Loh, bukannya mereka nyembah Yesus misalnya? Ya tenang. Bukan kita katakan mereka menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan, bukannya mereka kita katakan nyembah Tuhan. Ya. Nah, nanti ada sisi ibadah yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan peribadatan mereka kepada pendeta mereka, kepada orang alim mereka. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bayana anna hadha syirkun billah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa ini adalah bentuk kesyirikan pada Allah. Wa anna tauhid, bahwasanya tauhid adalah Allah tidak boleh diibadahi kecuali hanya Allah. La rahibun wala habrun wala nabiyun wala salih. Tidak boleh diibadahi ya, ahli ilmu agama, wala habir, ya, ahli ibadah, ya, tidak pola boleh diibadahi. Mana tadi? Tidak pula para nabi maupun orang soleh. Khilafan lima fa'alahu al-yahudu minat-tikhadil akbar. Ini tentu berbeda dengan yang dilakukan kaum Yahudi yang mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli ilmu agama, sebagai akbar, ya, sebagai roh, ya, sebagai Tuhan. Minat-tikhadil akbar, ya. Wan Nasara min attakhadir ruban, demikian pula Nasrani ketika mereka menjadikan ahli ibadah sebagai Tuhan, bihaitu, ya, di mana yuhinnuna ma ahallu wa yuhirru wa yuharrimuna ma harramu biduni dalil. Di mana kaum Yahudi maupun Nasrani mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh tokoh mereka, ahli ibadah atau pendeta mereka. Wajharimuna mahar promo, dan mereka mengharapkan sesuatu yang diharapkan oleh pendeta mereka tanpa dalil. Wain khala bersyarat Allah, walaupun itu menyelisih syariat Allah. Memajat bi rasul, maupun menyelisih keterangan yang dibawa oleh para rasul. Nah, fasaru bidahada abidina lahu, maka jadilah mereka dengan keterangan ini, mereka adalah hamba-hamba pendeta mereka. Karena mata'uhum fima khalaqa syaikh syar'. Karena mereka mentaati pemimpin agama mereka tadi dalam hal-hal yang jelas-jelas menyelisih syariat. Waqaddamu, dan mereka tetap memprioritaskan, ya, petua-petua gurunya yang bertentangan dengan syariat sekalipun. Adih kama fi hadisi Adi bin Hatim, sebagaimana hadis Adi bin Hatim. Ya, hadis-hadis Adi bin Hatim, masih ingat enggak? Ya, ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, kata Adi bin Hatim, kami dahulu enggak gitu Rasul. Kata Nabi, bukankah ketika pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, umatnya ikut? Ya. Bukankah mereka ketika pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mereka ikut juga? Iya. Kata Nabi, ilka ibadatuh. Ya. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wan Nasara, mana lagi tadi? Fasaru bihadza abidina lahum li anna ma ta'u. Mana tu? Bukan ada sahaja. Tidak ada di sini. Oh iya, wasiru bidzalika musyrikan. Dengan maka dengan demikian mereka menjadi musyrik. Sebagaimana Allah Taala berfirman di akhir ayat, Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Faedah. Di sini itu dapat keterangan faedah. Binisbati li ashabil kubur, ini berkaitan dengan penghuni kubur, orang yang mati yang disembah. Faqadit takhadahum al-kuburiyuna alihatan min dunillah. Maka kalangan kuburiyun, orang-orang yang suka ngalap berkah, nyembah penghuni kubur di kuburan, ya, mereka telah menjadikan penghuni kubur tadi, apakah wali dan seterusnya, sebagai alihatan, sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Maka al-wajib ayubayyina lahum al-haqqa, maka yang wajib adalah menjelaskan kepada mereka kebenaran. Li'annahum amilu, li'anna amalahum kufur, karena perbuatan mereka itu kekufuran. Ya, min a'zamil kufri, bahkan diantara kekufuran yang paling dahsyat. Lakin la yuqtalun bal yubayyinu lahum al-haqqa, namun mereka tidak boleh dibunuh. Dan mereka mesti dijelaskan, diberikan penjelasan. Liqumatil hujjati alaihim, agar ditegakkan hujjah pada mereka. Fa in asarru, kalau mereka tetap ngeyel, kutilu, maka mereka dibunuh. ya, in yassarallahu man yuqimu dzalika 'alaihim. Ini bagi orang yang ya dimudahkan oleh Allah untuk menegakkan had tersebut. Perhatikan di sini, Syekh bin Baz di sini menggunakan thariqah aimatud dakwah. Ya, ini thariqah pula yang digunakan oleh Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad maupun putranya Syekh Abdul Razak, Syekh Sa'ad bin Nasr Al-Syasri, ya, Syekh Al-Luhaidan, Syekh Luhaidan, Syekh Hunaiman, dan yang terupdate Syekh Saleh Al-Utsaimi di YouTube ada menjelaskan kalau seorang hamba berbuat kekufuran ada dua sikap. Pertama masalah pelebelan, yang kedua masalah had. Had paham had? Yaitu apa? Hukuman. Nah, lihat kata Syekh bin Baz. Ya. Di anna amalahum kufrun min azamil kufur, karena amalan mereka adalah kekufuran dan termasuk di antara sedahsyat-dahsyat kekufuran. Ya, maka ketika mereka melakukan tersebut, maka amalan mereka kufur. Nah, mereka pun kafir. Lakin la yuqtalun. Nah, ini pelebelan. Namun mereka tidak boleh dibunuh. Tidak dibunuh artinya kalau orang yang murtad dibunuh. Berdasarkan sabda Nabi, man badala dinah faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Paham sini? Ya, namun mereka tidak dibunuh, kenapa demikian? Tidak dihukum mati. Ya, namun dijelaskan dulu 3 hari. Ini yang dijelaskan di buku-buku fikih sebagai penegakan hujah kepadanya. Fa in asarru, kalau dia tetap ngeyel, qutilu, maka dia baru dibunuh hukum mati. Ini bagi yang Allah mudahkan untuk menegakkan hukuman mati tersebut, yaitu kepala ya, pemerintahan, pemimpin dan yang lainnya, bukan individu. Nah, bisa dipahami sini? Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyatakan, maka orang-orang musyrikin yang mereka melakukan kesyirikan dari menyembah wali, orang-orang saleh dan yang lainnya, ya, ya, nashhadu bi annahum musyriku, maka kita mempersaksikan bahwasanya mereka musyrik kafir. Ya, wa nara kufruhum idza qamat alaihim hujjatur risaliyah, dan kami memandang kekufuran mereka, pertama itu dikatakan mereka, kami mempersaksikan mereka musyrik, dan kami memandang kekafiran mereka apabila telah tegak hujjah risaliyah. Memahami kalimat ini harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Para murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, misal Abdurrahman bin Hasan, cucu beliau menulis kitab Tauhid. Anak-anaknya Abdurrahman bin Hasan yaitu Syekh Ishaq, Syekh Abdul Latif, Al-Syekh, Syekh bin Baz, Syekh Shalal Fauzan, ya, sampai Syekh Shalal Utsaimi menjelaskan bahwa yang pertama mereka kufur. Adapun penegakan had harus ada hujjah. Paham sih? Harus ada hujjah. Nah, ini yang dipahami oleh para ulama. Mana lagi tadi? Nah, mengenai hal ini nanti di buku yang kita nanti setelah kita baca bayan di bidah al-asirah di masail iman itu hari Sabtu besok, setelah selesai kita ganti buku lain yang lebih spesifik insyaallah. Kemudian firman Allah, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan bagi selain Allah. Ya, padahal baca sini, Zaki. Akhiril ayat, bukan fi akhir ayat, fi akhiril ayat. Fi akhiril ayat di dari kejadian Allah Akmal lahum hasaratin alaihim wa ma'hum bi qol. Ya, hasbuk cukup. Ya. Ya, hadza aidan kata Syekh bin Bas min tafsir tauhid. Ya, ini juga termasuk tafsir tauhid. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Yang mereka mencintai mereka, mencintai tandingan-tandingan Allah tadi sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Maka musyrikin Quraisy mencintai berhala-berhala mereka. Makanya mereka marah besar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejek, menyebutkan keburukan tentang berhala mereka, marah besar. Sampai mereka rela memboikot, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berperang jihad melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Barakallahu fikum. Ya. Kecintaan mereka kepada selain Allah tadi sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ya, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Hai barakallahu fikum. Ini syirik yang berbahaya, ini syirik mahabbah. Syirik mahabbah. Syirik cinta. Ya. Cinta yang menghantarkan kepada kesengsaraan selama-lamanya dalam kubangan jahanam, yaitu cinta kepada selain Allah dalam beribadah kepadanya. Cinta kepada Nyi Roro Kidul, cinta kepada ya, Semar, cinta kepada Mbah Priuk ketika memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, cinta sebagaimana cinta dia kepada Allah. Ya. Yang kedua, ya, syirik pada mahabbah musytarakah, yaitu kecintaan kepada selain Allah yang sebenarnya dibolehkan, cinta pada anak, istri. Ya. Namun kecintaan tersebut ternyata menghantarkan dia menjadi hamba al-mahbub yang dicintai. Ya. Jadi hamba mahbubah, menjadi budak dari kekasihnya. Dia menyatakan, ya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tanpamu aku tak berarti. Ya. Ini kesyirikan. Ya. Demi dirimu aku rela untuk mati. Syirikan. Ya. Ini hati-hati ini. Dan para orang-orang dulu dari kalangan pujangga-pujangga menulis lirik-lirik lagu, lirik-lirik lagu yang mengarahkan kepada kesyirikan tersebut. Ya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Mau tidur ingat kamu. Mau makan ingat kamu. Mau BAB ingat kamu. Ya. Banyak begitu. I live my life for you. Aku dedikasikan hidupku for you. Untukmu. Ini yang group band Inggris. Group band Inggris. Apa ya? Barat lah. Ya. Yang lokal-lokal juga kayak begitu. Ini al-isq. Ini bahaya ini. Dikupas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Syirik mahabbah ini ngeri ini. Ini akan menghantarkan kepada kekufuran akbar. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah di Risalah Al-Ulia menyatakan kita cinta kepada pasangan kita sekalipun. Itu biasa aja. Gak boleh cinta-cinta banget gitu. cinta sama istri. Mas Bowo cinta sama istrinya semata wayang. Cinta biasa aja. Ya. Pak Edi biasa aja. Cinta ya, cinta sama istri. Tapi jangan banget-banget itu. Ya. Bisa memahami ya, Pak Edi? Ya, cinta yang besar hakiki hanya Allah. Ini pernah saya tulis waktu itu kalau nggak salah, disebar di medsos. Penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau enggak nanti kita seolah-olah hamba dia, budak dia. Ya, biasa aja. Nah, baru. Ya Mas Herul ya. Udah enggak bisa tahajud lagi. Enggak diizinin lagi. Aduh. Biasa aja. Ya, sayangnya saya. Ada porsinya semuanya. Karena kecintaannya hakiki kita kepada Allah. Walladzina amanu asyhadu billah. Orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Setelah itu kepada siapa? Kepada Rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku sebagai sosok yang paling dicintai. Melebihi cinta dia kepada kedua orang tuanya maupun seluruh manusia sekalian. Ya barakallahu fikum. Lanjut lagi. Kalau bicara ini terus takutnya kepanjangan. Mana lagi tadi? Hada aidan min tafsir tauhid, ini juga termasuk di antara tafsir tauhid bididhi ya, dengan menyebutkan lawannya wa huwa alladziina yattakhiduna andada, yaitu terkait orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yuhibbuhum, yang mereka yang ia mencintai tandingan-tandingan tersebut, uyu'adzibuhum, ia mengagungkannya, wa yad'uuhum, ia berdoa kepada mereka ya tandingan-tandingan tadi, wastaghitsu bihim, dan akhirnya beristighosah kepada mereka, meminta pertolongan di kala genting. Yuhibbuhum hubban khassan, cinta dengan cinta yang sangat-sangat dalam dan spesial. Yaqtadi ibadatahu, yang akan menghantarkan kepada peribadatan kepada mereka yang dicintai tadi. Min dunillah selain Allah, hadza huwa syirkul akbar. Ini adalah syirik akbar. Wallahu dzamma haula'i wa tawa'adahum binar, Allah mengancam mereka dan Allah mencela mereka dan mengancam mereka dengan neraka sebagaimana di akhir ayat, wa kadzalika yurihim yurihimullahu amalahum hasaratin alaihim, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka yang menjadi penyesalan untuk mereka. Wa mahum bikharijina minan nar, mereka enggak sanggup, enggak bakal bisa keluar dari neraka. Ya barakallahu fikum. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tafsir tauhid adalah tidak boleh mencintai selain Allah dalam bentuk cinta ibadah. Cinta yang disertai dengan ketundukan, perendahan diri, penghambaan, pengagungan kepada al-mahbub yang dicintai. Siapapun dia, istri sekali. Ya. Nah, mengenai ayat ini nanti ada bahasan terkait syirik cinta di kitab tauhid juga. Nah, kalau saya bahas di sini nyuristam. Nanti insyaallah. Wa fi sahih marfu'an, dan dalam hadis sahih secara marfu. Nah. Hadal dibaca. Ya. Harga baca enggak? Buka masker biar dengar suaranya. Haruma maluhu wa hisabuhu ala Allah jazza wa jalla wa qawluhu bi tariqin wal ashbiyai wa qawluhu man qala la ilaha illallah wa fi riwayati man wahada Allah wa hadha yubayyinu ma'na la ilaha illallah wa annahu huwa tawhidu qawluhu kafara bima yuqbalu min dunillahi ankara kulla ma yuqbalu min dunillahi wa ta'ala dhalika bi qawlihi. Berikutnya kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam kitab As-Sahih secara marfu, Syekh Muhammad bin Abdullah pembawakan riwayat man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari sesembahan selain Allah, semua yang disembah selain Allah, ya, dia mengingkari. Ini perhatikan, ini di antara syarat la ilaha illallah, enggak cuma ya yang penting saya meyakini tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dengan benar, ya. Enggak bisa, harus mengingkari. Ya, karena di antara makna la ilaha illallah adalah nafyun, mengingkari semua yang diibadahi selain Allah. Ya, paham enggak sini? Kalau enggak mengingkari enggak dianggap mengucap la ilaha illallahnya. Ya. Setiap muslim mukmin wajib mengingkari sembahan yang disembah selain Allah, ya, dan mengkafirkan penyembahnya. Enggak bisa enggak? Ragu aja kafir. Ingat kaidahnya yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Nawaqidul Islam, malam yukaffirul musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madhabahum kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka, atau justru malah, ini lebih parah, membenarkan agama mereka, maka dia kafir. Dia kafir. Tayyibarakallahu fikum. Maka orang-orang liberal, orang-orang pluralis yang menganggap semua agama sama, mereka belum mengucap la ilaha illallah, walaupun mereka tiap hari cuap-cuap la ilaha illallah. Mereka tidak dianggap la ilaha illallah. Musyrikin milenial yang suka melarungkan larung saji sedekah laut, memberikan ibadah kepada selain Allah, tidak ada pengingkaran sedikit pun. Jangankan mengingkari, dia melakukan lagi. Maka tidak dianggap la ilaha illallahnya. Tidak dianggap la ilaha illallah. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa haruma damuhu wa haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa yang mengucapkan ini, haramlah harta dan darahnya, adapun perhitungannya nanti di sisi Allah, terserah Allah. Tabarakallahu fikum. Ya, kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, rahu muslim an Sa'd bin Tariq al-Asja'i wa qawluhu man qala la ilaha illallah, kata Syekh bin Baz, wa fi riwayatin man wahada Allah, dalam riwayat yang lain siapa yang mentauhidkan Allah, hadha yubayyinu ma'na la ilaha illallah wa annahu huwa at-tauhid. Ini semakin menjelaskan makna la ilaha illallah, maknanya adalah tauhid. Wa qawlu kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari semua sembahan yang disembah selain Allah, angkara kula ma yu'badu min dunillah. Dan ya, dia mengingkari semua yang disembah selain Allah. Ya, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dan pengingkaran tidak akan terrealisasi kecuali dengan menyatakan kekufuran dia. Ya. Wa taqada dzalika biqalbihi, dan meyakini dengan kalbunya, haruma maluhu wa damuhu, maka haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil, ya, haram hartanya, sara musliman, dia menjadi muslim, wa yalzamuhu al-qiyamu bi syara'ihillah, ya, dan dia mesti menjalankan syariat-syariat Allah. Wa hisabu 'ala Allah. Hisabnya nanti terserah Allah. Fa in kana shadiqan falahul jannah. Nah, kalau dia jujur mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dapat surga. Wain kana wain qala bi lisanihi la bi qalbihi fa huwa minal munafiqin. Kalau dia hanya mengucapkan dengan lisannya, tidak meyakini dengan kalbunya, maka dia adalah munafik. Hukmuhum fid dunya. Maka hukum dia di dunia sebagaimana hukum munafik di dunia. Ya udah dianggap muslim. Walaupun Rasulullah SAW tahu dia kafir, dia munafik, tapi karena dia menampakkan keimanan, maka dihukumi secara zahir. Wa fil akhirah finnar, namun di akhirat dia di neraka. Selesai bab ini, nanti insyaallah pekan besok di hari Rabu malam Kamis kita masuk bab minasyirki ya lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li rahil bala au dafihi. Insyaallah. Ya, silakan bagi yang mau bertanya, protes, ya silakan. Tafadhalu.